Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang pembentukan ism tasghir. Kemarin sudah dibahas pembentukan ism tasghir dari ism sulati, kemudian ism ruba'i. Kemudian yang berikutnya sekarang insyaallah ism khumasi, pembentukan tasghir dari ism al-khumasi, yaitu ism yang tersusun dari 5 huruf al-ismul khumasi. Ism khumasi in kana al-ismu ala khamsati ahrufin, jika ism itu tersusun dari 5 huruf, fa'aksara maupun lebih. Jadi ini berlaku pada ism yang tersusun dari 5 huruf maupun yang tersusun dari lebih dari 5 huruf. Ya, mungkin 6 huruf. Ini berlaku pada pembahasan ini. Fa innahu yantabiqu alaihi ma yantabiqu ala al-ismir ruba'i. Maka padanya, pada ism khumasi ataupun yang selebihnya, ini berlaku apa yang berlaku pada ism ruba'i. Ya, diterapkan hukum sebagaimana hukum yang diterapkan pada ism ruba'i. Ai yakni yusagharu ala sighati fu'ailun, yakni dibentuk tasghir mengikuti sighah, mengikuti bentuk fu'ailun. Ini yang terjadi pada ism khumasi, dibentuk tasghir mengikuti wazan, mengikuti bentuk fu'ailun, yaitu bentuk yang kedua dari tasghir. Wa ma'na dzalika, dan makna dari itu artinya apa? Annahu la budda min hadfi ba'dhi hurufihi, bahwasanya di situ harus ada penghilangan sebagian huruf. Ya. Harus ada penghilangan sebagian huruf-hurufnya. Kenapa? Karena sighah fu'ailun itu asalnya dari ism yang ruba'i yang tersusun dari 4 huruf. Adapun pada ism khumasi ataupun lebih, ism yang tersusun dari 5 huruf ataupun lebih, ketika dibentuk menjadi fu'ailun, berarti dia menyesuaikan sebagaimana yang ada pada ism ruba'i, sehingga mafhumnya di situ harus ada huruf yang dihilangkan, ya, sebagian huruf yang dihilangkan dari ism khumasi ataupun yang sudati. Wa huna nadbiqu alaihi ma tabaqnahu 'inda jam'it taqsiri, dan di sini kita terapkan padanya, pada ism khumasi ataupun sudati tersebut, yakni hukum atau kaidah yang kita terapkan pada jamak taksir. Diterapkan hukum, diterapkan kaidah sebagaimana yang berlaku yang diterapkan pada jamak taksir yang sudah dibahas sebelumnya. Ai yakni nahdhufu minhu ma yazidu 'ala al-hurufil arba'ati, yakni kita hilangkan darinya, dari ism khumasi atau mensudasi tersebut, huruf yang tambahan, ya, atau huruf yang melebihi atau tambahan dari 4 huruf yang ada, ya, dari huruf-hurufnya yang jumlahnya 4. Ya. Ini. Fanaqulu, kita katakan sebagai contoh, tafarjalun. Ini khumasi, ada 5 huruf, tafarjalun. Ketika dibentuk tasghir menjadi wa sufairijun. Sufairijun. Apa yang terjadi di sini? hadzabna al-lama, kita hilangkan lamnya, lam yang akhir, ya, kelebihan huruf yang di akhir itu dihilangkan ketika dibentuk menjadi tasghir, menjadi sufairijun, fu'ailun, wazannya tadi ya, fu'ailun sufairijun, dengan menghilangkan lam, huruf yang akhir. Ini contoh yang berikutnya, farazdaqun, ya, farazdaqun. Ini ada 5 huruf khumasi dibentuk tasghir menjadi wa furaizidun, ya, furaizidun, ya, au atau wa furaizikun, ya, atau furaizikun, yakni apa? Hazafna ad-dala au al-qafa, yakni kita hilangkan huruf dal atau huruf qaf yang ada di akhir dari farazdaqun ketika dibentuk tasghir, bisa dengan menghilangkan dal menjadi furaizikun atau menghilangkan qafnya menjadi furaizidun. Yang jelas di sini ada huruf yang dihilangkan yang letaknya di akhir, ya, yang paling akhir atau yang sebelum akhir pada kata farazdaqun ini, yang itu huruf yang kelebihannya dari khumasi tersebut. Contoh yang berikutnya, mustakshifun, ini 6 huruf atau sudasi, tapi dari mustakshifun ini bisa diketahui ini ada huruf tambahannya, yaitu sin dan ta, itu huruf-huruf tambahan bukan huruf asli, sehingga ketika dibentuk tasghir huruf-huruf tambahan tersebut dihilangkan, maka tasghirnya menjadi mukayshifun, sin dan ta, ya, disebutkan hadafna as-sina wa ta'a, kita hilangkan huruf sin dan juga huruf ta, 2 huruf dihilangkan karena ini sudasi. Sudasi 6 huruf supaya bisa menjadi rubai, 4 huruf berarti menghilangkan 2 huruf yaitu huruf sin dan huruf ta. Ya, menjadi mukayshifun. Kalau khumati itu 5 huruf, kalau disesuaikan dengan yang rubai ya cukup menghilangkan 1 huruf saja. Tadi safarjalun, farazdaqun, yang dihilangkan hanya 1 huruf. Tapi kalau sudasi yang dihilangkan 2 huruf. Ini. Jadi pembentukan tasghir secara umum yang berlaku pada isim khumasi ataupun sudasi, yakni disesuaikan atau diterapkan sebagaimana yang ada pada isim rubai mengikuti wazan fu'ailun. Baik. Safarjalun ini sejenis pohon, pohon safarjal. Farazdaqun, remukan roti, remukan roti. Mustakshifun, penemu, orang yang menemukan sesuatu, itu mustakshifun. Kemudian di sini pada pembahasan ini ada beberapa catatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, apa poin yang pertama, wa idza kana tasghiru ala hadhihi sighati, dan jika tasghir itu mengikuti sighah ini, mengikuti bentuk fu'ailun tersebut, yujibu alaina an nahdhufa ba'dha ahrufil ismi, yujibu alaina an nahdhufa ba'dha ahrufil ismi, diwajibkan bagi kita untuk menghilangkan sebagian huruf-huruf isimnya. Ya, tadi sudah disebutkan contoh ataupun penjelasannya, dihilangkan sebagian huruf-huruf pada isim tersebut, fa innahu yajuzu ba'dal hadfi, maka sesudah menghilangkan huruf tersebut sungguh boleh, yajuzu boleh, an nu'awwidha 'anil mahdhufi ya'an, yakni kita menggantikan dari huruf yang dihilangkan tersebut dengan huruf ya. qablal harfil akhiri, sebelum huruf akhir. Ya. Jadi sesudah menghilangkan huruf dari isim khumasi ataupun sudasi, kemudian boleh. Jadi sifatnya yajuz atau jaiz atau boleh. Tidak harus, tapi boleh. Boleh kemudian huruf yang dihilangkan tadi diganti dengan huruf ya, yakni sebelum huruf akhir. Fanaqulu, sehingga kita katakan, okay, mengambil dari contoh yang tadi ya, safar jalun. Dibentuk takwir dengan menghilangkan huruf lam tadi menjadi sufai rijum. Ya, lam yang akhir itu dihilangkan menjadi sufai rijum. Au atau. Nah, ketika sudah dihilangkan, kemudian apa? Digantikan oleh huruf ya sebelum akhir. Jadi ya sebelum akhir ini bukan menggantikan huruf yang dihilangkan dari sisi jenis hurufnya, tetapi menggantikan dari sisi ada yang dihilangkan kemudian ada yang digantikan. Ya, sehingga di sini letaknya sebelum akhir, bukan yang paling akhir. Bukan sesudah jim dari contoh ini, tetapi sebelum jim, sebelum huruf akhir. Sehingga di sini menjadi sufai rijun. Ya, sufai rijun ditambahkan ya atau digantikan dengan ya yang diletakkan sebelum huruf akhir. Ya, safar jalun dibentuk tasghir, huruf akhirnya yaitu huruf lam itu dihilangkan menjadi sufai rijun, atau bisa digantikan dengan menambahkan huruf ya sebelum huruf akhir menjadi sufai rijun. Ini contoh yang berikutnya, faros jakun ditasghir, dibentuk tasghir menjadi furaizikun, bagaimana yang tadi sudah disebutkan, furaizikun au atau, dengan menggantikan ya sebelum huruf akhir sehingga menjadi furaizikun. Ya, sebelum huruf akhir yaitu sebelum huruf qaf pada kata ini ditambahkan atau digantikan oleh huruf ya sehingga menjadi furaizikun. Contoh yang berikutnya, mustakshifun dibentuk tasghir menjadi mukaishifun, menghilangkan huruf sin dan sa tadi, atau au menjadi mukaishifun. Mukaishifun yakni dengan menggantikan huruf ya sebelum huruf akhir, okay, menjadi mukaishifun. Okay. Wa ma'na dzalika anna shighatat tasghiri sarat fu'ailun. Jadi artinya apa? Maksudnya apa? Bahwasanya shighah tasghir ketika huruf yang dihilangkan tadi diganti dengan huruf ya sebelum akhir, maka shighah tasghir tersebut akan menjadi fu'ailun. Ya, fu'ailun. Yakni shighah tasghir yang ketiga. Bentuk isim tasghir yang ketiga fu'ailun. Jadi ada penambahan pengertian huruf ya yang diletakkan sebelum huruf akhir. Ini satu catatan ya, tentang pembentukan tasghir dari khumasi. Kalau secara arti sama ya, secara makna, secara arti itu sama. Ditambahkan ya, digantikan dengan ya, ataupun tidak ada penggantinya dengan ya, artinya sama. Sufai rijun dengan sufai rijun itu sama. Furaizikun dengan furaizikun, ya, artinya sama. Jadi hanya perbedaan lafal. Baik. Berikutnya, poin yang berikutnya. Fa'in kanal harfur rabi'u harfa maddin, jika huruf yang keempat ya, dari khumasi, dari isim yang lima huruf, kemudian huruf yang keempat dari isim tersebut berupa huruf mad, harfa maddin, huruf mad. Huruf mad apa? Itu alif, sebelumnya adalah fathah, atau huruf wawu sukun sebelumnya adalah bobah, atau huruf ya sukun dan sebelumnya adalah kasrah. Ini adalah huruf-huruf mad, huruf yang panjang. Alif sebelumnya adalah fathah, atau wawu sukun sebelumnya adalah dhammah, atau ya sukun sebelumnya adalah kasrah. Nah, jika huruf keempat dari isim khumasi tersebut itu berupa huruf mad, fa innahu yajibu qalbuhu ya'an, maka wajib mengganti huruf mad tersebut menjadi huruf ya. Wajib mengganti huruf mad tersebut menjadi huruf ya. Ba'da amaliyatil hadfis sabiqati, sesudah menghilangkan, ya, sesudah perbuatan menghilangkan huruf yang sebelumnya. Jadi sudah dihilangkan, kemudian digantikan dengan huruf ya. Fayasiru al-wadnu aydan ala fu'ai aynun, maka wazannya itu juga akan menjadi fu'ai aynun. Jadi wazan tasghir pada isim yang semacam ini, khumasi yang huruf keempat adalah huruf mad, bentuk tasghirnya akan mengikuti wazan fu'ai aynun. Wazan atau sighah yang ketiga dari tasghir. Fanaqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh misalnya sultanun. Ya, ini khumasi, kemudian huruf keempat apa? Huruf mad, yaitu alif. Sebelum alif berharakat fathah sultanun. Maka ketika dibentuk tasghir, huruf mad atau alif tersebut ya diganti menjadi huruf ya. Sesudah dihilangkan diganti menjadi ya, sehingga menjadi sulayatinun. Alifnya berubah menjadi ya, sulayatinun. Ya. Wazannya fu'ai'ilun. Ya. Contoh berikutnya, usfurun. Huruf mad di sini adalah wawu. Wawu yang sukun dan sebelumnya berharakat dhammah, usfurun. Maka ketika dibentuk tasghir, wawu tersebut diubah menjadi ya, menjadi usayfirun. Ya, usayfirun, mengikuti wazan fu'ai'ilun. Ini contoh yang berikutnya, qindilun. Qindilun, ya, di sini huruf mad adalah huruf ya yang sukun. Sebelum huruf ya itu hurufnya berharakat kasrah, berarti di sini adalah huruf mad. Qindilun, ketika dibentuk tasghir, ya tersebut diubah menjadi huruf ya, ya, sehingga menjadi qunaydilun. Atau kalau ya, ya mungkin tetap dengan ya, ya, menjadi qunaydilun. Ini pada isim khumasi yang huruf keempat adalah huruf mad. Sultanun, sultan, ya, penguasa. Usfurun, burung kecil, burung pipit sejenis itu. Qindilun, lampu atau pelita. Dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya, poin berikutnya. Alismul khumasiyu fama fauqa, ismul khumasi dan yang selebihnya, yakni sudasi, termasuk di sini khumasi dan sudasi. Yang bagi ayyauda idan ila arba'ati ahrufin hatta yumkinu tasghiruhu. Jadi isim khumasi dan yang selebihnya, yakni isim sudasi yang tersusun dari 6 huruf, semestinya dia akan kembali menjadi 4 huruf. Sehingga bisa dibentuk menjadi tasghir. Dari penjelasan tadi ya, bisa dipahami, bisa diambil satu faedah bahwasanya pada ism khumasi maupun yang sudasi itu jika demikian dia akan kembali menjadi 4 huruf, akan dijadikan 4 huruf sehingga memungkinkan untuk dibentuk menjadi tasghir. Ghairu anna hunaka asma'un. Asma'an. Hanya saja di sana ada beberapa isim. Ghairu anna hunaka asma'an. Di sana ada beberapa isim. Tazidu ala arba'ati ahrufin, yang lebih dari 4 huruf. Lebih dari 4 huruf. Lakin hadhihi ziyadatu la tuhdhafu 'inda tasghiri. Akan tetapi tambahan ini yang lebih dari 4 ini tidak dihilangkan ketika tasghir. Tidak dihilangkan ketika tasghir. Kalau yang sudah dibahas sebelumnya sudah disampaikan apa? Kalau 4 huruf lebih yakni khumasi ataupun sudasi ketika dibentuk tasghir itu ada huruf yang dihilangkan supaya menjadi 4 huruf. Tetapi di sana ada pula beberapa isim yang hurufnya lebih dari 4. Berarti dia bisa khumasi, bisa sudasi lebih dari 4. Tetapi ketika dibentuk tasghir, tambahan yang lebih dari 4 tadi tidak dihilangkan. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dihilangkan, tetapi yang di sini nanti itu tidak dihilangkan. Kenapa? Zalika li'annaha tu'tabaru munfasilatan 'anil ismi, karena huruf yang lebih tadi di sini itu dianggap terpisah dari isim. Tu'tabaru munfasilatan 'anil ismi. Dianggap itu terpisah dari isim, jadi tidak termasuk bagian dari isim. Kalau huruf-huruf yang tadi pada pembahasan sebelumnya itu termasuk bagian dari isim, sehingga dihilangkan ketika dibentuk tasghir. Tetapi yang di sini yang akan disebutkan berikut ini, huruf-huruf tambahan itu tidak dianggap bagian dari isim, jadi dia terpisah dari isim. Sehingga apa? Ketika dibentuk tasghir, huruf-huruf tersebut tidak dihilangkan. Tetap ada, tidak dihilangkan, karena bukan bagian dari isim tersebut. Jadi yang dibentuk tasghir pada isim, pada huruf-huruf pokok yang ada pada isim tersebut, kemudian huruf yang lain itu tinggal menyertakan pada bentuk tasghirnya. Wahadihil asma'u, isim-isim ini, hiya, yakni, awalan yang pertama, alismu, al-mahtubu bi-alifin ta'nisil memdujati, isim yang diakhiri dengan alif ta'nis memdudah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis memdudah, jadi huruf alif untuk ta'nis, untuk mu'adnas, memdudah yang dipanjangkan. Maksudnya apa? Diakhiri dengan alif, kemudian sesudah alif ada huruf hamzah. Jadi yang dimaksud dengan alif ta'nis memdudah. Bintu, contoh kurfusha'u, kurfusha'u. Ini isim diakhiri dengan alif ta'nis memdudah. Dan di sini alif ta'nis memdudah ini terpisah dari isim, bukan bagian dari isim itu sendiri. Sehingga apa? Ketika dibentuk tasghir, yang dibentuk adalah yang huruf pokok dari isim tadi, yaitu pada huruf qaf, ra, fa sampai shad, sampai pada huruf shad yang itu sudah 4 jumlahnya. Qaf, ra, fa dan shad, 4 huruf. Sehingga dari empat huruf ini dibentuk tasghir sesuai wazan yaku ainun jadi kurai fi sun. Asalnya dulu kurai fi sun. Kemudian baru sesudah itu ditambahkan huruf yang terpisah tadi atau huruf yang tidak termasuk dari isim tadi yaitu alif ta'if memdudah. Sehingga menjadi Quraifisa'u. Menjadi Quraifisa'u. Jadi alif ta'if memdudah, alif yang diikuti hamzah tersebut, itu tidak dianggap bagian dari isim, dia terpisah dari isim, sehingga ketika dibentuk tasghir, keadaannya tetap seperti itu. Yang dibentuk tasghir hanya pada isim yang pokok, huruf-huruf isim yang pokok, yakni pada huruf qaf, ra, fa, dan sad yang jumlahnya itu sudah 4. Ini. Jadi dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu, baru kemudian setelah jadi tasghir, digabungkan kembali. Ini. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi, itu satu, isim yang utuh, semuanya huruf yang pokok atau huruf yang tergabung dalam isim tersebut. Sehingga ketika dibentuk tasghir itu dihilangkan. Tetapi yang di sini itu terpisah sehingga tidak dihilangkan. Kalian, jenis isim yang kedua, alismu al-makhtumu bi ta'id ta'nisi. Isim yang diakhiri dengan ta'nis. Isim yang diakhiri dengan tak taknif. Misalnya contoh aswiratun. Aswiratun. Kalau dihitung ini khumasi 5 huruf. Tetapi tak taknif itu terpisah. Tidak termasuk bagian yang pokok dari isim tersebut. Sehingga apa? Ketika dibentuk tasghir, tak taknif itu tidak dihilangkan. Dia nanti akan tetap ada. Jadi dibaca tasghir sampai dengan huruf ra itu. Itu sudah 4 jumlah hurufnya. Sehingga menjadi usai wira tun. Usai wir dari aswiratun taknya dipisahkan dulu. Kemudian menjadi usai wir. Kemudian baru ditambahkan lagi tak-taknisnya. Sehingga menjadi usai wiratun. Ini. Jadi tak-taknis tetap ada. Karena dia terpisah. Bukan bagian yang pokok dari isim tersebut. Tapi untuk tasghir tetap ada. Contoh yang lain. Hamzolatun. Hamzolatun. Hamzolah. Tapi untuk tasghir menjadi hunayzilatun. Menjadi hunayzilatun. Ta'nits tetap ada, tidak dihilangkan. Ini jenis isim yang kedua. Berikutnya salitan jenis yang ketiga. Anismul maktumu biya'in nasabi. Isim yang diakhiri oleh ya' nasab. Isim yang diakhiri oleh ya' nasab. Itu huruf ya' yang digunakan untuk menasabkan, menisbahkan, mengaitkan sesuatu. Itu ya nasab. Gitu contoh. Abqariyun. Abqariyun. Jadi ya nasab itu ya tasydid ya, berarti 2 huruf. Berarti abqariyun ini ada sudasi, ada 6 huruf. Tetapi ya-nya ya nasab. Sehingga apa? Dia terpisah dari isim asal, isim pokoknya tidak dihitung, maka yang dibentuk tasghir hanya sampai pada huruf ra abqar, ini 4 huruf menjadi ubayqir, menjadi ubayqir, kemudian ditambahkan kembali ya nasab tersebut menjadi ubayqiriyun. Ini tasghirnya menjadi ubayqiriyun. Jadi ya nasab tetap ada, tidak dihilangkan karena dia terpisah dari isim, bukan bagian dari isim tersebut. Ini. dari abqariyun menjadi ubayqiriyun. Rabi'an, yang keempat. Jenis isim yang keempat, alifmu al-mahtubu bi alifin. Ya, ketiga tadi. Ya. Konya jadi fu'ai ainun. Ya, sesuai wazannya. Oh, iya. Ya, fu'ai ainun. Jadi, kafnya di katra. Wazannya fu'ai ainun. Ya. Jadi. Jadi fu'ai ilon, sudah tadi yang pertama apa? Alif ta'in membidah. Yang kedua, tak ta'i. Yang ketiga, yak nasar. Ya, ini. Baik. Jadi, pokok isimnya ini, kemudian ditambahkan alif ta'in membidah, kemudian atau tak ta'i, kemudian yak nasar. Ya. Kemudian yang keempat, alifmu al-maktubu bi alifin wa nunin za'idataini. Isim yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Isim yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Mitlu, contoh. Za'farani. Za'faranun, afir. Za'faranun. Za'faran. Ini ada alif dan nun tambahan. Ini alif dan nun terpisah dari isim, bukan bagian yang pokok dari isim tersebut. Kemudian dibentuk tasghir, maka dia tidak dihitung, tidak diperhitungkan, sehingga tasghirnya menjadi zu'aifiradun. Alif dan nun tetap ada, tidak hilang. Ya, menjadi zu'aifiradun. Jadi dari zai, ain, fa dan ra dibentuk sesuai wazan yang fu'ai ailun menjadi zu'ai fi'un, tambahkan alif dan nun zu'ai fi'ra'un. Jadi ya, ini yang keempat, tambahan alif nun. Ini contoh yang berikutnya, muslimani. Okay. Muslimani. Ini juga ada alif dan nun tambahan. Dibentuk tasghir menjadi muslimani. Jadi yang dibentuk tasghir hanya pada muslimnya saja. Sementara alif nun itu tambahan, tidak diperhitungkan. Sehingga dari muslimun menjadi muslimun. Kemudian tambahkan alif nun menjadi muslim. Limani, Musai Limani. Jenis yang keempat. Khamisan yang kelima. Yang terakhir di sini, pada jenis ini, alismu al-maktubu bi'alamatai jam'il mudhakkari salimi au jam'il mu'annatis salimi. Isim yang diakhiri dengan dua tanda, yakni satu tanda untuk jamak mudzakkar salim atau satu tanda untuk jamak mu'annat salim. Isim yang diakhiri dengan tanda jamak mudzakkar salim atau yang diakhiri dengan tanda jamak mu'annat salim. Mitlu, contoh. Ahmaduna. Jadi Ahmad, banyak orang ya, kalau satu orang bernama Ahmad, kalau banyak orang bernama Ahmad, yang menjadi Ahmaduna. Itu bentuk jamak mudzakkar salim. Orang-orang yang bernama Ahmad. Nah, kemudian dibentuk tasghir. Nah, ketika dibentuk tasghir apa? Tanda untuk jamak mudzakkar salim ini tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak dibentuk tasghir. Jadi bentuk tasghir hanya yang pokoknya tadi, dari Ahmad menjadi Uhay bin, ya, kemudian tambahkan tanda jamak tasghir menjadi Uhay bin Dunah. uhaybiduka. Jadi yang ditakdir dari Ahmad itu saja menjadi uhaybid, kemudian ditambahkan tanda jamak muzakkar salim menjadi uhaybiduka. Demikian pula pada jamak muannats salim, jadi dengan menambahkan alif dan ta. Misalnya Zainab, satu orang perempuan bernama Zainab. Kalau banyak perempuan bernama Zainab, dia akan menjadi Zainabatun. Zainabat, ya, perempuan-perempuan yang bernama Zainab. Zainabatun. Jadi jamak muannats salim dengan menambahkan alif dan ta. Nah, kemudian ketika dibentuk tasghir, maka alif dan ta tambahan tadi ini tidak diperhitungkan, tidak dibentuk, tidak diikutkan menjadi tasghir. Yang dibentuk tasghir hanya dari lafaz Zainab, okay, menjadi Zuyainab. Zuyainab. Jadi ya-nya di sini Zuyainab. Kemudian tambahkan alif dan ta sebagai tanda jamak muannats salim sehingga menjadi Zuyainabatun. Zuyainabatun. Ini jenis yang kelima, ya, jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim, ya. Jadi pada lima jenis isim ini yang ada penambahan huruf-huruf di akhir tadi, ketika dibentuk tasghir huruf-huruf tersebut tidak dihilangkan, tetap ada karena itu terpisah dari isim, bukan bagian yang pokok pada isim tersebut. Dia sekedar tambahan, ya, sesuai dengan makna yang ada pada isim-isim tersebut. Jadi tadi artinya yang pertama apa? Kurfusau. Kurfusau itu duduk dengan apa? Lutut menempel perut. Duduk, posisi duduk atau sikap duduk dengan menempelkan lutut pada perut. Itu kurfusau. Kemudian atwiratun itu bentuk jamak dari siwarun. Siwar itu gelang. Jamaknya aswiratun. Hamdalah itu sejenis labu, apa, buah atau sayur ini. Sejenis itu labu yang rasanya pahit. Buah yang rasanya pahit itu hamdalah. Kemudian abqariyun, tuan, tuan atau sayyid, atau juga bisa bermakna yang pandai. Kemudian za'faran itu kunyit, za'faran kunyit. Muslimani, dua orang muslim. Ahmaduna, tanya Ahmad tadi. Zainabat, tanya Zainab. Ada yang ditanyakan dari ini? Poin yang berikutnya ada poin 2 di sini. Qulna, kita katakan, inna tasghir al-ism ar-ruba'i wal khumasi fa ma fawqa. Sesungguhnya pembentukan tasghir pada ism ruba'i, pada ism khumasi maupun yang selebihnya pada sudasi, yakunu ala sighatayi fu'ailin fu'ailin, ya ini kurang ya, mengikuti wazan fu'ailin kurang ain itu satu ya, ala sighatayi ala sighatayi fu'ailin au fu'ailin, jadi mengikuti wazan fu'ailin atau jadi wazan yang kedua dan atau wazan yang ketiga pada bentuk tasghir. Jadi ism ruba'i, ism khumasi dan yang selebihnya itu bentuk tasghir mengikuti dua wazan ini, fu'ailin atau fu'ailin. Wa makna dzalika, dan makna dari itu, maksud dari itu apa? Kama bayyana, sebagaimana yang telah kami jelaskan, wujubu kasril harfi, wajibnya mengkasrah huruf alladhi ba'da ya'it tasghiri, huruf yang terletak sesudah ya'it tasghir. Jadi pada wazan tasghir fu'ailin, ya'nya disebut ya'it tasghir. Huruf yang ketiga, huruf ya. Huruf yang ketiga pada bentuk tasghir, yaitu huruf ya, itu disebut sebagai ya tasghir. Ya, dari dua wazan ini tadi, fu'ailun dan fu'ailun, apa? Wajib mengkasrah huruf yang terletak sesudah ya tasghir. Ya tasghir, kemudian sesudahnya apa? Wajib dikasrah. Fu'ailun atau fu'ailun, dia wajib di kasrah di sini. Sesuai yang sudah dijelaskan akan berlaku hukum kaidah seperti itu. Sesuai dengan wazannya. Ya, ini wajib di kasrah sudah ya tasghir. Ghairu anna hunaka asma'an, hanya saja di sana ada beberapa ism. Ya, yajibu ayyabqa al-harfu alladhi ba'da ya'it tasghiri ala halatihi. Ya, beberapa ism yang wajib huruf yang sesudah ya'it tasghir wajib tetap seperti keadaannya. Jadi di sana ada beberapa isim yang wajib tetap keadaan huruf yang terletak sesudah ya tasghir sebagaimana apa adanya. Maksudnya apa? Ai duna tahrikihi bil kasri, yakni tidak mengubahnya menjadi kasrah. Ya. Tadi faedahnya apa yang sudah dijelaskan, sesudah tasghir wajib menjadi kasrah. Tetapi di sana ada beberapa isim yang huruf sesudah ya tasghir itu tidak diubah menjadi kasrah, dia tetap seperti keadaannya semula. Jadi berbeda dengan keumuman dari faedah yang ada tadi. Tentunya itu ada sebab-sebabnya, ada tempat-tempatnya. Wa hadhihi al-huruf, dan huruf-huruf ini, hiya ya'ni al-hamzatu ya hamzah yang pertama, al-harfu allazi yaqa'u qabla alif at-ta'dif al-maqsurati, huruf yang terletak sebelum huruf yang terletak sebelum alif ta'dif maqsurah, ya, sebelum alif ta'dif maqsurah. Ini alif ta'dif maqsurah apa? Alif yang ada di akhir isim yang ditulis dalam bentuk ya. Ya, menunjukkan muannats, kemudian biasanya ditulis dalam bentuk ya. Misalnya contoh, Hubla. Hubla. Jadi hubla rubai, empat huruf. Tetapi ketika dibentuk tasghir, jadi dia menjadi hubaila. Ya tasghir huruf yang ketiga ya hubaila. Mestinya kalau sesuai kaidah asalnya sesudah ya tasghir harus kasrah. Tapi di sini tidak. Hubaila. Lamnya yang sesudah ya tasghir apa? Dia seperti asalnya dengan fathah. Tidak diubah menjadi kasrah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan alif ta'nis maksurah tadi. Sehingga tidak bisa diubah menjadi kasrah. Dia tetap dengan fathah. Hubaila. Ini yang pertama. Terletak sebelum alif ta'nis maksurah. Maka tetap dengan fathah seperti pada contoh tersebut. Hubaila. Al-ba'u yang kedua. Al-harfu alladhi yaqa'u qabla alif ta'nisil al-mamdudati. Huruf yang terletak sebelum alif ta'nis mamdudah. Seperti contoh tadi, huruf yang terletak sebelum alif ta'nis mamdudah ini juga tidak dikasrah walaupun terletak sesudah ya tasghir. Contoh dari sahra'u. Ya, sahra'u dibentuk tasghir menjadi suhaira'u. Ya, menjadi suhaira'u. Ya tasghir yang ketiga sesudahnya adalah huruf ra, tapi ra-nya itu tidak dikasrah. Dia tetap seperti keadaan asalnya dengan fathah. Suhaira, bukan suhairi, tapi suhaira'u. Ya. Karena dia bersambung dengan alif ta'nis mamdudah. Baik. Dia suhaira'u. Contoh yang lain, hamra'u. Tasghirnya menjadi humaira'u. Ya, seperti sahra'u, hamra'u menjadi humaira'u. Humaira'u, ya itu adalah ya tasghir. Sesudah ya tasghir ini tidak kasrah, tetapi tetap dengan fathah. Karena dia terletak sebelum alif ta'nis mamdudah. Yang ha, yang jim, yang ketiga, yang c. Al-harfu alladhi yaqa'u qabla alifi af'alun. Huruf yang terletak sebelum alif pada af'alun. Ya. Af'alun ini salah satu bentuk jamak. Ya. Sebelum huruf akhir adalah huruf alif. Af'alun. Nah, ketika dibentuk tasghir, maka huruf yang sebelum alif tersebut itu nanti tetap dengan fathah dengan keadaan yang semula. Tidak diubah menjadi kasrah walaupun terletak sudah ya tasghir. Contoh abtalun tasghirnya menjadi ubaytalun. Ubaytalun. Ya, ya-nya ya tasghir. Ubay Salam itu ya tasghir, tetapi sesudah ya tasghir dia tetap dengan fathah, tidak diubah menjadi kasrah. Ya, ubay tal, bukan ubay fil, tapi ubay qalun. Ini. Ajbalun menjadi ujaybalun. Ya, sesudah ya tasghir tetap seperti keadaan asalnya, tidak dikasrah. Jadi pada huruf yang terletak sebelum alif pada isim pada bentuk jamak af'alun. Yang berikutnya yang dal, yang keempat atau yang di alifmu alladhi yaqa'u qabla alifi fa'lanin. qabla alif fa'lanun, isim yang terletak sebelum alif pada fa'lanun. Bisyarti, dengan syarat apa? Alla yakuna jam'uhu ala wasmi fa'alinu. Dengan syarat bentuk jamaknya itu tidak mengikuti wazan fa'alinu. Jadi fa'lanu yang jamaknya tidak berwazan fa'alinu, maka nanti sesudah ya tasghir itu tidak diubah menjadi kasrah. Itu contoh sahronu. Ya, huruf akhirnya alif nun tambahan dibentuk tasghir menjadi suhairanu. Ya, suhairanu. Di situ ya tasghir sesudah ya huruf ra, ra-nya tetap dengan fathah seperti asalnya, tidak menjadi kasrah. Bukan Zuhairi, tetapi tetap Zuhairanu. Karena dia tadi akhir atau bersambung dengan alif nun. Zuhairanu. Contoh yang lain, Utsmanu. Utsmanu ibn at-Taswir menjadi Utsaimanu. Ya, menjadi Utsaimanu. Ya tasghir sesudahnya huruf mim tetap dengan fathah, tidak diubah menjadi kasrah. Jadi karena isim ini mengikuti wazan atau ya, ada alif, artinya isim ini ada huruf tambahan alif dan nun di akhirnya, maka yang sebelum alif itu tetap harus fathah, tidak boleh diubah menjadi kasrah walaupun terletak sesudah ya tasghir. Jadi menang dengan yang fathahnya. Ini. Kecuali tadi kalau bentuk jamak itu mengikuti wazan fa'alinu seperti di sini disebutkan, amma kalimatu sultanun, adapun kata sultan, matalan sebagai contoh, fa indaha tusagharu ala sulaytidun, maka sultan ini dibentuk tasghir mengikuti atau menjadi sulaytidun. Apa yang terjadi? Alif yang sebelum akhir pada sultan itu berubah menjadi ya. Dan sesudah ya tasghir itu hurufnya di kasrah. Sulaytid. Ya. Sudah. Antara Suhairan tadi tetap dengan fathah, tidaknya tasghir. Adapun pada sultan menjadi Sulaytidun. Sesudah ya tasghir hurufnya apa? Menjadi kasrah. Dan kemudian alif pada sultan itu berubah menjadi ya. Menjadi Sulaytid. Kenapa? Ini berbeda dengan Sahronu Suhairan, dengan Utsmanu Utsaiman. Li'annaha tujma'u ala salatin, karena sultan ini jamaknya adalah salatin. Sehingga apa? Ketika dibentuk tasghir, sesudah ya tasghir dia di kasrah dan alif dia tadi berubah menjadi ya. Karena terpengaruh oleh bentuk jamaknya tadi. Ini salatin. Sehingga tasghir dari sultan menjadi sulaytid. Berbeda dengan Sahronu dan Utsmanu, itu jamaknya bukan fa'alin tapi yang lain, sehingga ketika dibentuk tasghir huruf sesudah ya tasghir itu tetap dengan fathah Suhairanu Utsaimanu, seperti itu. Ya, jadi adanya keterangan catatan itu nanti akan menunjukkan hal yang berbeda. Baik. Ini keterangan tambahan, catatan tambahan terkait dengan bentuk tasghir. Hubla tadi artinya hubla, wanita yang hamil, mengandung sahra'u, gurun pasir, sahara, hamra'u, warna merah untuk mu'annas, untuk perempuan, abtalun, yang gagah berani atau pahlawan, abtal, kemudian ajmalun, unta, dan ini bentuk jamak ya, abtal itu jamak dari bapal, jadi mufrad itu bapalun, pahlawan yang gagah berani itu bapal, jamaknya abtalun, kemudian jamalun, unta, mufradnya jamalun, jamaknya ajmalun, unta-unta. Kemudian sahranu, yang tidak tidur di waktu malam, yang begadang tidak tidur di waktu malam, okay. Sahran. Kemudian Utsman, nama orang ya, Utsman, nama seseorang, sultan bagi penguasa. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini masih ada beberapa hal terkait dengan bentuk tafsir, tapi insyaallah mungkin kita lanjutkan pembahasan itu pada waktu yang akan datang. Insyaallah untuk pagi ini sampai ini dulu. Allah pemimpin untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.